Sekarang kita lanjut masih pembahasan Umdatul Fiqh di bab As-Syub'ah. Kita telah ambil kemarin beberapa masalah tentang Syub'ah. Yang paling terakhir kita bilang, beliau penulis bilang, iwa intaro ka ahaduhuma syub'ata, kalau salah seorang dari mereka meninggalkan syub'atnya. Alhamdulillah. Iya, dia. Walam yakun lil akhar illa akhdal kun. Alhamdulillah. Kata beliau, lam yakun lil akhari illa akhdal aqdul qul awittab. Yang lain tidak ada kecuali mengambil seluruh atau meninggalkan semuanya. Karena kemarin tidak boleh apa mengambil apa sebagian. Ini masuk di pembahasan syarat syub'ah. Selanjutnya as-sadis yang keenam, itu syarat yang keenam dari syarat syub'ah, in kanu ada itsaman, ya bisa dia menunaikan, membayar harganya. Jadi sudah saya tawarkan, ini saya mau jual, kamu beli gak? Dia bilang mau. Terus dia mungkin dia bayar apa? Harganya. Maka sudah, itu termasuk syarat. Fa'in ajizan, kalau dia gak mampu, dia bilang saya mau beli, tapi gak mampu. Anu darinya awan badi atau dari sebagiannya, batolat syufatuh, batal. Sudah dia boleh jual kemana? Ke orang lain. Paham kan? Dan dia gak mampu membayar. Dia gak mampu apa? Membayar. Apakah tidak mampu seluruhnya atau dia cuma mampu apa? Sebagian. Ini tidak. Kan tidak boleh apa? Sebagian. Wa in kana tsamanu mithliyan fa alaihi mithlu. Ini kalau mampu bayar ini. Wa in lam yakun mithliyan fa alaihi qimatu. Kalau dia mampu bayar harganya yang semisal, ya, seperti pakai rupiah, pakai uang, ya, maka wajib baginya semisalnya. Wa illam yakun mithlian, kalau tidak semisal berarti mungkin dia bayar pakai barang, ya, dia punya hak syub'ah misalnya, dia bilang saya tidak punya uang, saya bayar pakai motor saya ini, paham kan, atau pakai mobil saya. Fa alaihi qimatu, maka sudah dihitung saja apanya, qimanya, atau qimanya nilainya, nilainya. Ini masya Allah. Ini kemudahan. Terus wa ini khalafa fi qadrihi, kalau mereka berdua berselisih tentang kadarnya, wala bayyinata lahuma, dan tidak ada bukti antara keduanya, fal qawlu qawlun mustarima ayamini, maka ucapan yang terima adalah ucapan yang membeli, si pembeli bersama yamini, dia bersumpah. Dia apa? Bersumpah. Ini kalau berselisih. Kemudian kata beliau asal selesai as-sabi. Syarat yang ketujuh, al-mutalabah biha alal faur saat tayalamu fa'in akharaha batolat syub'atuhu. Dia harus memintanya dengan segera, di waktu dia tahu. Artinya pembahasan sekarang masuk dalam pembahasan apakah hak syub'ain alal faur atau alat tarawati. Paham kan? Harus segera atau boleh dia akhirkan? Harus saat itu atau boleh dia, yang penting sudah dia akan, boleh dia akhirkan? Ini masalah. Kata penulis syaratnya al-mutalabah alal faud, harus segera saat itu. Fa'in akhoroha, kalau dia akhirkan batolat syub'atu, maka batal apa? Syub'ani. Ini syarat diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang disebutkan oleh penulis alal faud, ini adalah madhab Hanabila. Demikian pula orang Syafi'iyah. Dalil mereka adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-syub'atu kahallil iqal." Syub'ah itu kata Nabi seperti membuka, membebaskan iqal, ikatan, belenggu. Nah, harus segera. Dalam lain, as-sub'atu kana stotil iqal. Sama, sub'ah itu seperti melepas ikatan, belenggu yang ada. In kuyirat sabatat, wa in turikat fallawmu ala man tarokaha. Katanya, kalau dikokokan, diikat, maka akan tetap. Kalau ditinggalkan, yaitu dibiarkan, diakhirkan, maka celaan bagi orang yang tidak melakukan. Tapi hadis ini adalah hadis do'if, bahkan Syekh Albani do'if jiddah. Hadis ini lemah sekali, tidak bisa dipakai berdalil. Ia mempersyaratkannya harus apa? Faul. Dan pendapat yang kedua, itu merupakan pendapat juga salah satu riwayat dari Hanabila dan madhab Imam Malik. Ini juga yang dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa akad sub'ah ini, hak sub'ah ini alat taraqi. Boleh diakhirkan kalau mereka sepakat dan kalau dia ridho. Ya, ya. Kalau tidak ridho kan berarti ya sudah. Boleh diakhirkan kalau dia sepakat antara dua belah pihak dan kalau dia apa? Ridho. Ini pendapat yang benarnya. Kenapa? Ya. Karena sub'ah ini termasuk hak dari jumlah hak-hak yang ada, yang mana tidak akan jatuh hak ini kecuali dengan ridho atau kalau dia jatuhkan sendiri. Kecuali dengan ridhonya atau dia jatuhkan apa? Dengan sendiri dia batalkan. Artinya kalau dia ridho, sudah. Dan ini pendapat yang benarnya karena juga hadis pertama tadi adalah hadis yang dhaif. Illa yakuna ajizan anha. Ya, ini bagi yang berpendapat harus apa? Faul. Hah? Kecuali yang tidak mampu darinya, li ghaibatin au habsin au maradin au sigorin. Kecuali yang tidak mampu, apakah karena dia tidak ada di tempat, atau karena dia ditahan, atau karena dia sakit, atau karena dia masih kecil. Fayakulu fayakunu ala sub'atihi mata qadara alaiha. Maka dia masih tetap berada di atas sub'ahnya kapan dia mampu. Paham ya? Nah, ini tadi kalau kita berpendapat alal faul. Bagi yang mengatakan tarawih ya tergantung kesepakatannya. Dia bilang saya sakit, nanti setelah sembuh baru kita ini. Boleh kalau dia mau. Iya. Jadi bagi yang mengatakan faul bisa diakhirkan kalau ada udzur. Bagi yang berpendapat faul bisa diakhirkan kalau ada apanya? Udurnya. Disepakat, mereka sepakat jadi di sini di keadaan ini. Illa annahu in amkanahu isyhad ala talabi biha falam yushhad batalat syub'atuhu. Kecuali kalau memungkinkan baginya untuk mempersaksikannya, jadi dia sakit tapi dia bisa mempersaksikan orang lain. Paham ya? Atau dia masih kecil bisa dipersaksikan walinya. Paham ini? Atau dia lagi goib, dia utus orang, dia bisa. Kemudian dia tidak mempersaksikannya, maka batal. Itu tadi itu yang mereka bilang tidak batal kalau dia sakit, kalau dia goib, kalau dia masih kecil. Itu kalau dia tidak mampu apa? Tidak bisa mempersaksikan. Kalau dia bisa mempersaksikannya, kemudian dia tidak lakukan, batal. Ini semua bercabang di atas pembahasan alal faul. Alal faul. Fa illam ya'lam hatta tabai'a dhalika salasatun aw akthar. Masyaallah. Kalau dia tidak tahu si yang punya hak sub'ah. Ya, misalnya kemarin kita contohkan saya Abu Ahmad Mubad. Ya. Saya jual hak sub'ah saya ke Mubad. Abu Ahmad tidak tahu. Kalau saya tidak jual, ini kasus. Amin. Saya jual ke Mubar, Mubar jual ke Ruslan. Ruslan sudah jual ke Ahmad. Ya, jual untung. Lumayan. Ya, paham gak ini? Ini sahamnya. Dia jual, sudah berapa orang ini? Saya ke Mubar, Mubar ke Ruslan, Ruslan ke Ahmad. Dia bilang, wa illam ya'lam hatta tabaya. Kalau dia tidak tahu sampai mereka sudah saling menjual beli lagi dengan orang lain, dia jual saham lagi ke orang. Talatatun au akthar, apakah tiga orang atau lebih dari tiga? Falahu mutalabatu man syaa minhu, maka baginya untuk menuntut siapa yang dikehendaki dari mereka. Boleh langsung naik ke Ruslan, boleh ke Ahmad. Paham kan? Boleh. Tapi terus bagaimana dengan haknya? Fa in aqada min al-awwal, kalau diambil dari yang pertama, dari siapa? Dari yang pertama dari siapa? Mubar. Paham? Roja'at tsani, maka yang kedua kembali. Kedua kembali, kan batal ini jual belinya. Karena yang Abu Ahmad lebih berhak untuk membelinya daripada apa? Yang lain, kan dia serikat sama saya. Paham ini? Ini bahaya, dia bisa batalkan. Ini hak sub'ah namanya. Dia bisa batalkan apa? Jual beli. Jadi Abu Ahmad pergi ke Mubar. Sini. Itu harta saya. Yang kedua, kembalikan uang Mubar, kembalikan uangnya. Yang ketiga, nah begitu. Dah dia bilang roja'at tsani bima ukhidha min. Yang kedua kembali dengan apa yang diambil, wa tsalits ala tsani. Yang ketiga kepada yang kedua. Semua kembalikan uang. Dah? Yang kedua kembalikan uang ketiga, yang ke pertama kembalikan uang yang kedua. Paham ini? Jelas ini? Iya, ini masya Allah. Demikian seterusnya sampai berapa? Ya, wa mata akhadahu wa fi ghars. Kapan diambil, kemudian padanya sudah dia tanami au bina, atau sudah dia banguni. Tadi tidak ada tanah kosong, setelah itu dia bangun. Paham kan? Kan dia sudah beli. Atau syafi kimatah, ya, maka asyafi yang punya hak syub'ah tadi memberikan kimanya. Berapa harga tanamannya itu? Berapa harga bangunan itu? Ini namanya arsnya, ganti ruginya. Ganti apa? Ganti ruginya. Ini masya Allah. Illa ayyasha'al mustari qal'ahu min ghairi dararin, kecuali si yang membeli tadi ingin mencabutnya. Ya, bah, ternyata ini tanah bukan tanah saya. Saya beli tidak sah karena sudah ada hak syub'ahnya. Dia ingin cabut. Ya sudah, tidak apa-apa. Tanpa ada darar tentunya. Tanpa ada darar terhadap tanah. Wa in kana, itu kalau gors, pohon. Wa in kana fi zar'un, kalau ada padanya apa? Tanaman. Padi, gandum semisalnya. Au tamarun badin, atau buah-buahan tapi masih belum nampak kematangannya. Ya, belum nampak kematangannya. Wa huwa lil mustari. Ya. Mubaqqan ila al-hasabi aw al-jidabi. Masya Allah. Maka dia bagi si pembeli untuk tetap sampai ke panen atau sampai ke sama hasab, jaga sampai ke panen. Boleh. Paham kan? Jadi dia tetapkan, tinggal nanti dia bayar apa? Arsnya. Ya kan dia pakai ini sampai apa? Panen. Hitung saja berapa kalau satu kali panen begini kontraknya. Nah, kalau dijual beli lelang. Kalau dijual beli apa? Lelang. Paham kan? Tinggal disebutkan. Terus wa in ishtara shiqsan wa sayfan fi aqdin wahid. Sekarang kalau dia membelinya dengan shiqsan, dengan bagiannya, tapi dia tambah saipan, pedang. Jadi dia beli pakai uang, terus dia tambah pedang. Dia beli pakai uang, terus dia dari harga itu dia tambah apa? Hal-hal yang lain. Seperti pedang, apalagi misalnya? Dia beli misalnya 5 juta dengan satu lagi pedang tambahannya. Terus apa misalnya lagi? Dah harus pedang, apa saja? Apa saja? Misalnya apa? Oh ya, dia beli katanya dengan dia beli pakai uang terus tambah satu sapi. Kan biasa begitu kita lihat. Paham kan? Saya mau beli anunya, punya antum ini dengan uang 5 juta dan satu ekor sapi. Boleh kan? Tinggal dihargai sapinya ini berapa harganya. Iya. Dia tambah barang lain dari selain daripada apa? Itu tadi. Falis syati akdus syiks bihi sotihi. Maka bagi yang syafi untuk mengambil syiksnya saja, dengan bihisoti, dengan bagiannya. Artinya pedangnya? Tidak. Pedangnya apa? Tidak. Jelas ini? Kan ini pedangnya apa? Tambah? Tambahannya. Tinggal dihitung, berapa berarti nilainya ini? Berapa berarti nilainya? Ini Masya Allah. Iya. Selesai. Baru berapa menit? 15 menit. Kemudian ada beberapa masalah kalau di sini sebagai kesempurnaan disebutkan karena baru 15 menit. Iya. Ada beberapa faedah untuk menyempurnakan faedah yang telah lewat, yaitu mereka sebutkan rukun sub'ah. Rukun sub'ah yaitu ada asyati al-masfu fi wal masfu alai wal akhdu bi sub'ah. Ada 4 rukunnya, asyati si pemberi syafaat, al-masfu fi yang diberikan syafaat padanya, wal masfu alai yang diberikan syafaat atasnya, wal akhdu bi sub'ah dan mengambil dengan sub'ah. Ada 4. Kemudian juga para ulama mengatakan apakah ada sub'ah bagi orang kafir? Ya, bagi orang kafir. Kalau muslim kepada kafir atau dhimmi ke dhimmi, sepakat sebenarnya akan adanya sub'ah muslim terhadap dhimmi. Dhimmi terhadap apa? Dhimmi. Demikian pula dhimmi ke dhimmi, sama-sama kafir. Kafir dhimmi atau kafir dhimmi itu kafir yang masuk di negeri Islam dengan jaminan. Paham kan? Ada, sepakat para ulama ada. Dan mereka berselisih akan tetapnya lidhimi alal muslim. Boleh ke kafir terhadap apa? Muslim. Ini mereka berselisih. Dan yang benarnya, dan benarnya berdasarkan kesepakatan sahabat, karena Umar ibn Khattab melakukan hal itu, hal itu ditetapkan. Ya? Dibolehkan. Ya? Bahwa dianggap dhimmi terhadap apa? Muslim. Itu pendapat yang benarnya. Bahkan sebagian ulama menukil itu adalah ijma' sahabat. Karena Umar menetapkan, membolehkan hal itu di hadapan para sahabat. Di hadapan para sahabat. Ada mengatakan tidak boleh. Ada dari ulama mengatakan tidak boleh seperti orang Hanabilah. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga memilih itu. Berdalil dengan hadis Anas, la syub'ata lin nasara. Nabi berkata tidak ada syub'ah terhadap orang Nasara. Tapi hadis ini adalah hadis dhaif, bahkan palsu. Hadis ini hadis dhaif, bahkan apa? Palsu. Syekh Albani mengatakan ini hadis munkar. Syekh Albani mengatakan ini hadis apa? Munkar. Palsu hadisnya. Palsu apa? Hadisnya. Dan yang benar itu yang tadi. Bahwa tetap had syub'ahnya. Kemudian para ulama mengatakan juga pembahasan apakah hak sub'ah itu diwarisi. Apakah hak sub'ah itu diwarisi? Berselisih juga para ulama, dan yang benarnya diwarisi. Diwarisi juga. Saya bapaknya punya hak sub'ah di sini, nanti anaknya waris itu hak apa? Sub'ah. Ya kan? Kalau tidak diwarisi masa gugur hartanya, itu namanya harta. Berarti kan tujuan daripada sub'ah itu kan untuk melindungi harta. Untuk melindungi apa? Harta. Kalau gugur dan meninggalnya, wah berarti tidak melindungi apa? Harta. Walaupun ada perselisihan di situ. Iya. Ini beberapa faedah tambahan. Dan syafaat itu disebutkan oleh para ulama, dia tolabul aun, meminta bantuan kepada orang lain. Dan dia terbagi dua, ada terhadap hasanah kebaikan, dan ada terhadap apa? Kejelekan. Kalau kebaikan itu bagus, karena ta'awun alal birri wa taqwa. Kalau kepada sayyi'ah, maka itu diharamkan, tidak dibolehkan, karena itu ta'awun atas dosa dan maksiat. Alhamdulillah, selesai. Hari Senin, Berarti kita apa? Masuk jilid jilid 5 insyaallah. Yaitu jilid 5 pembahasan mulai dari kitab Al-Waqfu Waqaf Waqaf sampai ke kitab Al-Faraid. Dah banyak masalah insyaallah yang kita akan, tapi ini pembahasan berlalu saja karena sudah. Pokoknya kalau selesai jual beli, selesai. Anda paham kan? Itu yang pegang pembahasan di fikih jual beli. Kalau di muamalah, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut Senin. Senin ya, bisa ya? Sudah jadi bukunya itu ya? Senin. Sudah kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dapat 2 jilid lagi. Mudah-mudahan alhamdulillah. Supaya bisa selesai antara 2 id. Nah. Karena banyak sekali tertahan saya ini. Pikir ini. Gara-gara Abu Ahmad. Alhamdulillah.